پیش گوئی میں بھی یہی پہلو تھا جسے لوگوں نے نظر انداز رکھا. Dan masalah inilah yang kemudian suka tidak diperhatikan oleh orang-orang. Aur bajaye use samajhne ke us par itrazat shuru kar diye. Dan bukannya mengambil pelajaran atau memahaminya, tapi mengajukan keberatan. Is peshgoi ke zariye Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam apne un rishtedaron ko berkenaan dengan kabar gaib ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan kerabat beliau jo dahriya ho chuke the aur dine islam se tamaskhur karte the, yaitu keluarga yang telah masuk kepada pemahaman ateis dan mereka suka memperolok-olok agama. Huzur unhe ye ek nishan dikhana chahte the. Huzur ingin memperlihatkan tanda-tanda kepada mereka itu. Ta unme se jo us nishan ko rad kare wo saza paaye. Agar supaya jika di antara mereka ada yang akan menolak tanda-tanda itu, mereka akan mendapatkan hukuman. Aur jo us saza ko dekhkar faida uthaye. Dan siap dan di antara mereka ada yang mengambil faida dengan menampak tanda-tanda itu, usse nasihat hasil ho, maka mudah-mudahan dia mendapatkan nasihat. حضور کو اس خاتون سے شادی کرنے کی کچھ خاص ضرورت نہ تھی. Dan حضرت dan beliau alaihi salam sebenarnya tidak berkeinginan dan tidak memerlukan untuk menikah dengan perempuan tersebut. صرف یہی غرض تھی کہ آپ کے یہ رشتہ دار جو دین اسلام سے پھر چکے ہیں, keinginan beliau hanyalah bahwa keluarga beliau, kerabat beliau yang sudah jauh dari agama, Allah Ta'ala unko durust raste par le aaye, semoga Allah Ta'ala membawa mereka ke jalan yang benar. Aapne in rishtedaron ka hal apni kutub mein mukhtalif jagah bayan kiya hai. Beliau telah menjelaskan keadaan keluarga beliau ini di berbagai buku beliau. Aap apni kitab Aina Kamalat Islam mein likhte hain. Di dalam buku beliau Aina Kamalat Islam beliau menulis کہ اللہ تعالیٰ نے میرے چچا زاد بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو, bahwa Allah Ta'ala telah kepada paman kepada pamanku dan kerabatku, mulhidana khayalat aur kamon mein mubtila paya hai, telah melihat bahwa yaitu bahwa mereka ini telah terperangkap di dalam berbagai macam perbuatan dan penolakan terhadap wujud Tuhan. وہ غلط قسم کی رسوم میں مبتلا ہیں, dan juga terperangkap dalam berbagai macam kebiasaan yang buruk, batil akaid rakhte hain, memiliki akidah-akidah yang batil, aur bid'at mein masroof hain, dan juga sibuk di dalam melakukan bid'ah-bid'ah, aur apne nafsani jazbaat ki wajah se, dan karena dorongan nafsu mereka, Khuda Ta'ala ke wujud se bhi munkir hain, mereka telah mengingkari wujud Tuhan. پھر فرمایا ایک رات ایسا ہوا کہ ایک شخص میرے پاس روتا ہوا آیا. Beliau alaihi salam menulis juga bahwa suatu malam ada seorang datang kepada saya. میں اس کے رونے کو دیکھ کر ڈرا اور اس سے پوچھا تمہیں کس کے مرنے کی اطلاع ملی ہے. Saya ketika melihat orang ini menangis, saya menjadi khawatir dan menanyakan kematian siapakah yang tuan tangisi. اس نے کہا اس سے بھی سخت بات ہے. Dia orang itu menjawab bahwa lebih daripada itu. Main un logon ke paas baitha tha jo deene khudabandi se murtad ho chuke hain. Saya barusan duduk bersama orang-orang yang telah murtad dari agama. Unme se ek ne Huzur sallallahu alaihi wasallam ki shaan mein aisi gustahi ki, yaitu salah satu dari mereka telah mengucapkan kata-kata yang buruk kepada Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jo kisi kafir ke muh se bhi nahi suni, yang kata-kata itu tidak mungkin, kata-kata itu dari mulut orang kafir pun tidak mungkin keluar. Maine unhe dekha ke wo Quran Majid ko nauz billah apne paon tale ronte hain. Saya telah melihat mereka itu menginjak-injak Al-Quranul Karim, aur aise kalamat bolte hain jinke nakal karne se zuban kaampti hai. Ya, dan mengucapkan kata-kata yang jika kita tiru maka tubuh kita akan gemetar. Wo kehte hain ke duniya mein koi khuda nahi hai. mereka mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Khuda ka wujud mahz ek muftriyon ka jhoot hai. Menurut mereka bahwa Tuhan itu adalah suatu wujud yang diucapkan oleh orang-orang yang pendusta. Hazur bayan farmate hain ke un logon ne khat likha. Jadi dia mengatakan pada Huzur bahwa orang-orang itu menulis jisme Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam aur Quran Majid ko galiyan di, yaitu yang dalamnya adalah makian terhadap Al-Qur'an dan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala ke wujud ka inkar kiya, mengingkari wujud Tuhan, aur mujhse meri sachai aur Khuda taala ke zinda khuda hone ke nishanat mange, dan meminta tanda-tanda kebenaran wujud Allah taala. Is khat ko unhone duniya mein bhi shaya kar diya. Mereka telah yaitu surat ini telah disebarkan seluruh dunia. Hindustan ke ghair muslimon ki bahut madad ki, dan telah menolong banyak sekali orang-orang bukan Islam di Hindustan. Aur Islam se intihai sarkashi dikhai, dan memperlihatkan pelanggaran yang amat sangat terhadap Islam. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne is mamle mein Allah taala se madad talab ki. Berkenaan dengan ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam telah memohon kepada Allah taala aur dua ki ke khuda apne bande ki madad kare, yaitu semoga Allah menolong hambanya aur apne dushmanon ko zaleel kar de, dan supaya menghinakan musuh-musuhnya. Is dua ke jawab mein Allah taala ne ilhaman farmaya, menjawab doa ini maka Allah taala menjawab melalui ilham. Maine unki badkirdari aur sarkashi dekhi hai, aku telah melihat perbuatan buruk dan pelanggaran mereka. Pas main ankarib unko mukhtalif qisam ke afat se marunga, maka saya akan menimpakan kepada mereka berbagai macam musibah, aur aasman ke niche unhe halak karunga, dan aku akan menghancurkan mereka di bawah kolong langit ini. Aur ankarib tu dekhega ke main unse kya sulook karta hu, dan engkau akan segera melihat apa yang aku perlakukan kepada mereka. Aur hum har cheez par qadir hain, dan kami berkuasa atas segala sesuatu. Main unki auraton ko bewaen, unke bachon ko yatim aur gharon ko veeran kar dunga. Aku akan menjadikan perempuan-perempuan kamu menjadi janda, anak-anak mereka menjadi yatim, dan rumah-rumah mereka menjadi kosong. Ta wo apne kiye ki saza paen, agar supaya mereka mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Lekin main unhe yakdam halak nahi karunga, tetapi aku tidak akan serta-merta menghancurkan mereka. Balke ahista ahista taake wo rujuk karein, tapi perlahan-lahan agar supaya mereka rujuk, artinya kembali kepada kebenaran. Aur toba karne walon mein se ho jayein, dan menjadi orang-orang yang bertobat. Aur meri lanat un par aur unke ghar ki char diwari par, laknatku terhadap ke atas mereka dan ke atas dinding-dinding rumah mereka. Unke badon par, unke choton par, terhadap orang-orang besar dan orang-orang kecil di antara mereka. Unki auraton aur mardon par, terhadap perempuan dan laki-laki mereka. Aur unke mehmanon par nazil hone wali hai, dan juga akan turun kepada tamu-tamu mereka. Siwaye un logon ke jo unse qata taluq kar lein, kecuali kepada mereka yang memutuskan hubungan dengan mereka itu. Unki majlison se dur ho jayein, yang menjauhkan diri dari majlis-majlis pertemuan mereka. Aur iman le aayein, dan mereka beriman, wo Allah ki rahmat mein aa jayenge. Maka orang-orang seperti itu akan masuk ke dalam rahmat Allah taala. Ye ilham jo Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ko un rishtedaron ki bad kirdari ki wajah se hua tha, ilham ini turun dari Allah taala berkenaan dengan perbuatan-perbuatan buruk dari kerabat-kerabat beliau alaihi salam. Aur dusri taraf wo aapke rishtedar bhi the, Di satu sisi mereka ini adalah kerabat-kerabat beliau alaihissalam. Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tahrir karte hain. Hadrat Masih Maud salam selanjutnya menulis ini ayam mein Mirza Ahmad Beg sahib jo Muhammadi Begum ke walid the. Di masa-masa ini Mirza Ahmad Beg yang merupakan ayah dari Muhammadi Begum, wo kuch zameen apne bete ke naam karwana chahte the, yang ingin menjadikan sebagian tanahnya atas nama putranya, apni behan ke bete ke naam, terhadap keponakannya dari pihak saudara perempuannya. Lekin Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ki marzi ke bagair aisa mumkin nahi tha. Tetapi hal ini tidak mungkin tanpa keinginan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Zameen ke kaghazat par huzur ke dastakhat bhi zaruri the. Karena semua surat-surat mengenai tanah itu memerlukan tanda tangan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Wo aap ke paas aaye aur apni gharaz bayan ki. Orang itu datang dan menyampaikan keinginannya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Chunke huzur har kaam se pehle istikhara kiya karte the. Tapi karena Hadrat Masih Maud alaihissalam selalu salat istikhara sebelum melakukan setiap pekerjaan, is mamle mein bhi dastakhat karne se pehle huzur ne istikhara kiya, maka sebelum menantangin surat itu beliau alaihissalam salat istikhara terlebih dahulu. To aap par wahi nazil hui, maka turunlah wahyu kepada beliau, is shakhs ki badi ladki ke rishte ke liye tahreek kar, bahwa untuk anak perempuan yang sulung dari keluarga ini, orang sekeh ke wotus se pehle damadi ka taluk kaim karen, yaitu hendaknya sampaikan kepada mereka agar mereka menjalin hubungan dengan engkau sebagai menantu. Rishtara tumhare nur se roshni hasil kare, agar dan dengan demikian semoga mereka mendapatkan nur melalui engkau. Aur usse kaho ke mujhe hukum diya gaya hai ke zameen jo tune mangi hai de di jayegi, dan juga beritahukan pada mereka bahwa tanah yang kamu minta itu akan diberikan. Iske ilawa kuch aur zameen bhi aur kai aur rang mein ehsan honge, dan juga masih ada juga sebagian tanah dan yang lainnya yang akan diberikan sebagai tanda ihsan. Lekin Allah Ta'ala ki taraf se syarat ye hai ki tum apni badi ladki ka rishta mujhse kar do. Tetapi merupakan suatu syarat dari Allah Ta'ala, dari Allah, bahwa putri sulung mereka harus dinikahkan kepadaku. Ye mere aur tumhare darmiyan ek ahd hai, dan ini merupakan perjanjian di antara aku dan kamu. Jaise agar tum qubool karoge to mujhe bhi behtareen taur par qubool karne wale paoge. Kalau kamu menerima ini, maka kamu akan menemukan bahwa aku adalah orang yang terbaik dalam menerimanya. Aur agar tumne qubool na kiya to yaad rakho. Tapi kalau kalian tidak menerimanya, maka ingatlah, is ladki ka kisi aur shakhs se nikah iske haq mein mubarak nahi hoga. Ingatlah bahwa pernikahan gadis ini dengan siapapun tidak akan membawa berkat baginya. Aur na tumhare haq mein, dan juga tidak akan juga baik terhadap kamu. Agar tum is irade se baz na aaye to tum par masaib nazil honge. Tapi kalau berkenaan dengan ini kalian juga tidak mau agar tumne ye irada na choda, apni beti ki shaadi kisi aur jagah karne. Acha. Tapi kalau kamu tidak meninggalkan keinginan untuk menikahkan putri kamu itu kepada orang lain, maka musibah akan turun pada kalian. Aur agar tumne beti ka nikah kisi ke sath kar diya to 3 saal ke andar tum mar jaoge. Dan kalau engkau menikahkan putri kalian dengan orang lain, maka setelah itu 3 tahun kemudian kamu akan meninggal. Balke tumhari maut qareeb hai, bahkan kematian kalian sudah dekat. Aur aisa hi is ladki ka shohar bhi 2.5 saal ke andar mar jayega. Dan bahkan suami dari putri ini akan meninggal di dalam masa 3 tahun setengah. Iske ilawa bhi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ko is silsile mein ilhamat hue. Selain itu ada juga berkenaan dengan ini ilham yang diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Allah Ta'ala ne farmaya in logon ne hamare nishanon ko jhutlaya hai, yaitu Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa mereka ini telah mendustakan tanda-tanda dari kami. Aur iske sath hansi karte hain, dan juga memperolok-olok. Pas Allah Ta'ala unke muqable ke liye tere liye kafi hai, maka hal ini akan cukuplah bagi Tuhan, bagi engkau terhadap mereka. Is aurat ko teri taraf lutayega, para perempuan ini akan dikembalikan kepadamu. Khuda ke kalimat badalte nahi, dan perkataan Tuhan tidak pernah berubah. Iske kuch arse baad huzur ne ek aur ishtihar mein ek aur ilham tahreer farmaya. Setelah itu huzur di dalam sebuah selebaran menuliskan lagi ilham yang lain, jo Muhammadi Begum ki wapsi masyrut kar raha tha, yaitu berkenaan dengan kembalinya Muhammadi Begum dengan bersyarat, yani agar toba kar li jayegi, yaitu kalau bertobat to is tarah nahi hoga, maka tidak akan terjadi hal-hal yang sudah dinubuatkan itu. Chunache aisa hi hua Muhammadi Begum ke walid ne, maka itulah yang terjadi bahwa ayah dari Muhammadi Begum uska nikah dusri jagah kar diya, telah menikahkan putrinya itu kepada laki yang lain. Aur is nikah karne ki wajah se uske walid, dan dengan melalui pernikahan ini maka ayahnya is nikah ke syukur alhamdulillah yadikumullah wa yuslimat, is nikah ke karne ke 6 maah ke arse mein hi uske walid peshgoi ki miyad ke andar wafat pa gaye. Setelah menikahkan ini maka ayahnya sesuai dengan nubuatan tersebut dalam masa 6 bulan meninggal dunia. Unki is tarah achanak wafat ka kumbe par shadid asar pada, dengan wafatnya ayahnya ini dalam keadaan yang mendadak seperti itu maka membuat mereka sangat menderita, sangat bersedih. Huzur ne pehli peshgoi mein hi ye baat farma di thi, Huzur alaihi salam telah menjelaskan mengenai telah memuat khabar gaib ini di awal sekali. Beti ka dusri jagah nikah karne ke 3 saal ke andar andar, yaitu bahwa jika putri itu dinikahkan di tempat lain maka di dalam masa 3 tahun uska baap faut ho jayega, ayahnya akan meninggal. Balki uski maut aur zyada qareeb hai, bahkan mautnya itu sudah sangat mendekat. Allah Ta'ala ke nishan ke taur par uski maut nikah karne ke 6 maah ke arse mein hi ho gayi. Jadi sebagai tanda kebenaran itu maka ayahnya baru 6 bulan menikahkan setelah menikahkan meninggal dunia. Peshgoi ki mutabik uski achanak maut dekar, sesuai dengan meninggalnya ayahnya secara mendadak sesuai dengan kabar gaib itu, us khandan ne toba kar li, keluarga itu bertobat aur Allah Ta'ala ki taraf rujoo kar liya, dan mereka telah rujuk kembali kepada Allah Ta'ala. Jis ki wajah se is peshgoi ka dusra hissa, maka dengan demikian bagian yang lain daripada khabar gaib itu jo unki toba karne par mashroot tha, yang bersyarat dengan pertobatan mereka, yani agar wo toba nahi karenge, yaitu bahwa kalau mereka tidak bertobat us ladki ka khamand bhi faut ho jayega, bahwa suami dari putri itu akan meninggal. Lekin unhone toba kar li, tapi karena mereka telah bertobat aur is maut se bach gaye, maka mereka ya maka suaminya itu terpelihara dari kematian. Log ye itraz karte hain, orang-orang suka mengajukan keberatan ke huzur ne farmaya tha ke Muhammadi Begum aapke nikah mein aayengi, yaitu bahwa Muhammadi Begum akan menjadi istri beliau. Lekin aisa nahi hua, tapi tidak terjadi demikian. halaki huzur ki peshgoi mein, padahal di dalam khabar gaib dari huzur itu ye hissa mashroot tha, bagian ini ada syaratnya, aur aisa anbiya ki peshgoiyon mein hua karta hai, dan demikianlah khabar gaib dari para nabi ada hal-hal yang seperti itu. Ye aisi koi nayi cheez nahi, bukan hal baru, ada syarat-syarat seperti itu jo pehle na waqia hui ho, yaitu bukan hal, bukan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, Hadrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ek khwab dekha, melihat sebuah mimpi ke zameen ke khazano ki chabiyan aapke haath mein rakhi gayin, bahwa kunci dari suatu khazanah diletakkan ke tangan beliau, aur usme wo khazane bhi shamil the, dan dalamnya termasuk khazanah jo Arab ke kareeb mukhtalif riyaston ke badshahon ke the, yaitu juga termasuk khazanah yang dimiliki oleh raja-raja yang berada di sekitar Arab. Ab is khwab se bazahir yahi lagta tha, dari khabar gaib ini secara zahiria nampaknya ke wo sare badshah Hazur sallallahu alaihi wasallam ki zindagi mein, yaitu bahwa semua raja-raja itu masih di dalam hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, apne khazano ki chabiyan huzur ke spurd kar denge, akan menyerahkan semua kunci khazana mereka itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lekin hakikat mein aisa nahi hua, tapi pada hakikatnya tidak terjadi demikian, balki kuch badshah Hazrat Umar ke daur mein, bahkan ada sebagian raja di masa kekhalifahan Hazrat Umar radhiyallahu anhu, aur kuch uske baad, dan sebagian setelah itu, unke khazano ki chabiyan musalmanon ke haathon mein aayin, yang kunci-kunci khazana mereka jatuh ke tangan orang-orang Islam. Isi tarah Hazur sallallahu alaihi wasallam ke mutalliq ek aur waqia, ada juga suatu peristiwa berkenaan dengan Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mujaddid Al-Fisani ne apne maktubat mein zikr kiya hai. Hazrat Mujaddid Al-Fisani di dalam tulisan beliau menulis ke Hazrat Jibril ne kisi ki wafat ki peshgoi ki, bahwa Hadrat Jibril alaihi salam telah mengkhabar gaibkan tentang kematian seseorang, magar wo shakhs sadqa dene ki wajah se bach gaya, tetapi orang itu telah terhindar dari kematian karena memberikan sedekah. Isi tarah Hazrat Isa ke mutalliq ek waqia darj hai, juga berkenaan dengan Hadrat Isa alaihi salam ada suatu peristiwa, ek dhobi Hazrat Isa ke paas se jab wo apne hawariyon ke saath baithe the guzra, ada seorang pencuci pakaian melewati Hadrat Isa alaihi salam yang sedang duduk bersama hawari beliau. Hazrat Isa ne hawariyon se kaha ke aaj zuhr ke waqt is aadmi ke janaze ke liye hazir ho jana, maka Hadrat Isa alaihi salam bersabda kepada para hawari bahwa setelah siang hadirlah di dalam pelaksanaan jenazah orang yang lewat itu. Unhone ye baat apne hawariyon ko bhi batayi, bole juga memberitahukan kepada para hawari, lekin jab dopahar ka waqt hua, tetapi ketika telah siang, zuhur se murad ye nahi ke wo zuhur ki namaz padte the, zuhur se murad wo waqt hai, jadi yang tadi disebut waktu zuhur itu bukan waktu salat zuhur, tapi maksudnya waktu siang, jab dopahar ka waqt hua to wo dhobi nahi mara, tapi setelah siang itu ternyata pencuci pakaian itu tidak meninggal. Hazrat Isa ko pareshani hui ke mujhe ye bataya gaya tha, Hazrat Isa alaihi salam sangat khawatir karena telah diberitahukan kepada beliau, jab dobara Hazrat Jibril un par nazil hue, maka ketika Jibril datang lagi kepada beliau alaihi salam, Hazrat Isa ne unse kaha tumne mujhe us dhobi ki maut ki khabar di thi, Nabi Isa mengatakan kepada Jibril bahwa engkau telah memberitahukan kepadaku tentang kematian pencuci pakaian itu, lekin wo to nahi mara, tapi dia sampai sekarang tidak meninggal. Jibril ne kaha, maka Jibril berkata, उसके बारे में फैसला तो यही था bahwa bagi orang itu memang sudah diputuskan lekin usne teen rotiyan sadqe mein de di tapi dia telah memberikan sedekah berupa 3 kerat roti jiski wajah se use maut se nijat de di gayi maka oleh karena itulah dia dihindarkan dari kematian isi tarah tarikhul khamis mein ek aur peshgoi darj hai begitu juga dalam buku tarikhul khamis ada sebuah riwayat disebutkan کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں bahwa حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم di dalam mimpi اسید بن ابی العیس کو مسلمان ہونے کی حالت میں مکہ کا والی مقرر ہوتے دیکھا melihat bahwa beliau telah menjadikan اسید بن ابی العیس Usaid bin Abil Ais sebagai wali karena dia telah masuk Islam. Hazur ne ye dekha ke wo musalman ho gaya hai aur Makkah ka wali hai. Yaitu Hadrat Rasulullah melihat dalam mimpi bahwa orang itu sudah masuk Islam dan menjadi wali ataupun pemimpin di kota Makkah. Ab uska Makkah ka hakim banna uske musalman hone ke sath mashroot tha. Jadi ada bersyarat bahwa dia bisa menjadi pemimpin kota Mekah kalau dia masuk Islam. Lekin wo kabhi musalman nahi hua. Tapi orang itu tidak menjadi muslim. Aur na hi Makkah ka hakim ban saka. Dan karena itulah dia tidak menjadi pemimpin kota Mekah. Lekin ye peshgoi maujood thi. Padahal khabar gaib itu ada. Uske bete ko Allah Taala ne ye taufeeq di. Namun Allah Taala memberi taufeeq kepada putranya. Ke usne Islam qubool kiya bahwa beliau masuk Islam, putranya ini masuk Islam. Aur is peshgoi ke mutabik wo Makkah ka hakim bhi bana. Lalu kemudian sesuai dengan khabar gaib itu putranya inilah yang telah menjadi pemimpin kota Mekah. Peshgoiyan mashroot bhi hoti hain. Jadi khabar-khabar gaib itu selalu bersyarat. اور اگر وہ شرط پوری نہ ہو تو ان کے نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں kalau syarat tidak terpenuhi maka hasilnya pun akan berubah اس لیے یہ کہنا کہ لازمًا جس طرح انبیاء نے کہا تھا اسی طرح ہی پیشگوئی پوری ہوتی ہے jadi kalau mengatakan bahwa jika Nabi menyampaikan suatu kabar gaib dan harus terjadi seperti apa yang dikatakan یہ بات درست نہیں maka hal itu sesuai dengan contoh-contoh itu tidak benar تاریخ اسلام کا ایک مشہور واقعہ ہے ada suatu sejarah yang masyhur di dalam sejarah Islam jise hum sulh hudaybiyah ke naam se jante hain yang kita kenal dengan nama sulh hudaybiyah huzur sallallahu alaihi wasallam ne khwab mein dekha bahwa hazrat rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpi ke musalman bekhauf hokar aman ki halat mein khana kaaba ka tawaf kar rahe hain bahwa beliau melihat bahwa orang-orang Islam dengan keadaan aman tanpa rasa takut sedang tawaf di makdi kaaba aur sar mundwaakar ihram khol rahe hain dan sedang melepas ihram dan menyuruh cukur rambut is waqt tak hazur sallallahu alaihi wasallam madine mein rehaish pazir the pada waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang tinggal di madinah aur makkah walon ke sath aapki ladaiyan jari thi dan peperangan masih tetap berlangsung dengan orang-orang Mekah. In halat mein ye khwab puri hoti dikhai nahi de rahi thi sehingga secara zahiriyah mimpi itu nampaknya tidak akan terpenuhi. Lekin phir bhi Hazur sallallahu alaihi wasallam 1400 sahaba ko taiyar karke tapi Hadrat Rasulullah sallam menyiapkan 1400 sahabat umrah ke liye Makkah ko rawana ho gaye berangkat ke Mekah untuk berumrah. Hudaybiyah ke mukam par pahunche ketika sampai di Hudaybiyah to kufar ne aapka rasta rok liya para kufar telah menghalangi perjalanan beliau aur aage jane ki ijazat na di dan tidak memberikan izin mereka untuk maju ke Mekah ye is halat mein sahaba abhi wahi thehre the bahwa ketika itu para sahabat masih sedang di situ tempat itu और एहराम बांधे हुए थे, सदांग मसी menggunakan ihram, लेकिन कुफार आपका मक्के में दाखला किसी तौर भी कबूल नहीं कर रहे थे। tapi orang-orang kufar Mekah tidak mengizinkan dengan cara apapun kepada mereka untuk masuk ke Mekah. आखिर कुफार की ख्वाहिश पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे सुलह का एक मुआहदा करना पड़ा। dan pada akhirnya Hadrat Rasulullah SAW melakukan perdamaian yang disebut dengan perdamaian Hudaybiyah, jisme syarat ye thi ke is saal musliman yahi se wapas chale jayenge, yang salah satu syaratnya ialah bahwa orang-orang Islam harus kembali ke Madinah dari tempat tersebut, aur agle saal agar wo aaye to unko ijazat di jayegi, kalau mereka balik lagi tahun depan barulah mereka diizinkan untuk menunaikan umrah. Us roya ki wajah se jo Hazur sallallahu alaihi wasallam ne dekhi thi, padahal berkenaan dengan ruya yang di atau mimpi yang dilihat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, is sulah ke muahide ke ho jane ke baad bhi, setelah adanya perjanjian ini, बहुत से बड़े सहाबा भी इसको कबूल करने के हक में ना थे, mereka tidak banyak sahabat-sahabat besar yang tidak rela menerima kenyataan tersebut, उन्होंने उमरे के अहराम बांधे हुए थे, mereka masih menggunakan ihram, और कुर्बानियां साथ लेकर आए थे, dan mereka sedang juga sudah membawa hewan-hewan korban, वो किसी तरह भी कुर्बानियां करके और अहराम खोल के इस तरह मक्के के बाहर से ही वापस नहीं जाना चाहते थे, mereka bagaimanapun tidak ingin kembali dari tempat itu dengan tidak berkorban dan tidak melaksanakan umrah. Hazrat Umar jaise bade sahabi bhi Hazur sallallahu alaihi wasallam ki khidmat mein hazir hue, Hazrat Umar radhiyallahu anhu seorang sahabat yang besar itu juga hadir datang menghadap Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aur yahan tak arz kar di ke kya aap sachche nabi nahi hain, sampai beliau mengatakan apakah Tuhan bukan nabi yang benar, agar hum sachche hain aur aapne wo khwab dekhi thi to hame unse darna nahi chahiye, kalau Tuhan benar dan mimpi itu benar maka mestinya Tuhan tidak harus takut, aur is tarah dab kar sulah nahi karni chahiye, dan tidak boleh tertekan hingga melakukan perdamaian. Lekin Hazur sallallahu alaihi wasallam ne yahi farmaya, tapi Hadrat Rasulullah sallam menjawab ke humne sulah kar li hai, hume yahi se wapas jana padega, bahwa kita telah melakukan perjanjian perdamaian maka kita harus kembali dari sini ke Madinah, lekin phir bhi sahaba aapke irshad ke bawajood wapsi ko taiyar nahi the, walaupun Hadrat Rasulullah sallam sudah memerintahkan mereka kembali ke Madinah mereka masih belum siap untuk kembali. Yahan tak ke hadis mein ye bhi zikr aata hai, sehingga dalam hadis pun disebutkan Hazrat Umar kehte hain ke sirf musliman hone ke baad sirf ye ek din tha jab mujhe shak hua, bahwa setelah aku menjadi Islam maka baru satu hari itulah timbul keraguan dalam hati saya, yani Islam aur Hazur sallallahu alaihi wasallam ki sadaqat par, yaitu berkenaan dengan kebenaran Islam dan kebenaran Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kyunki Hazur ne bayan kiya tha ke hum ja ke umrah karenge aman aman ke sath, lekin wo nahi ho raha tha, yaitu bahwa Hazur sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan bahwa kita akan dengan penuh keamanan pergi melaksanakan umrah dan tidak terjadi, yani jo peshgoi Hazur sallam ne ki thi uske mutabik hota nazar nahi aa raha tha aur wahan se wapas jana pad raha tha, jadi apa yang terjadi ada bahwa apa yang dikhabar gaibkan oleh Hadrat sallam tidak terjadi, bahkan harus kembali dari tempat itu ke Madinah. Bukhari ki hadis mein mazid tafsil ye bhi aati hai ke Hazur sallallahu alaihi wasallam ne sabko farmaya, bahkan dalam hadis Bukhari disebutkan secara rinci bahwa Hadrat Rasulullah SAW menyatakan kepada semua waktu itu yahi par kurbani karke sar mundwa dein, bahwa berkorbanlah di sini memotong hewan kurban dan mencukur rambut lalu kita kembali, yani ihram kholen aur phir hum wapas chale jaye, yaitu lepaskan ihram dan kita kembali ke Madinah, lekin ye ajeeb baat thi ki aapke irshad par jaane qurban karne wale sahaba, padahal yang mengherankan itu orang-orang para sahabat yang tadinya siap berkorban jiwa untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, aapke teen dafa ye hukum dene par bhi wahan se tas se mas na hue, beliau sampai 3 kali memerintahkan mereka untuk melakukan itu tapi mereka belum melakukannya, aur amlan aapke hukum se inkar karte hue nazar aaye, sehingga secara zahiriah nampaknya seperti mereka mengingkari perintah beliau. Aap ye dekhkar apni biwi ke paas aa gaye. Melihat hal ini maka beliau datang kepada istri beliau, aur unse ye sara zikr kiya, dan semuanya diceritakan kepada istri beliau. Unhone mashwara diya ke aap kisi se kuch na kahiye. Beliau, mereka ini para istri mengusulkan jaka, bahwa Tuhan janganlah mengatakan apa-apa kepada mereka. Apni kurbani kijiye aur phir apna sar mundwa lijiye. Yang Tuhan lakukan adalah sembelilah hewan korban Tuhan dan cukurlah rambut Tuhan. Chunanchye aapne aisa hi kiya. Maka beliau melakukannya demikian. Aur ye dekhkar sahaba ne bhi apni kurbaniyan ki aur apne sar mundwa diye. Dengan menyaksikan itu maka seluruh sahabat menyembelih hewan korban mereka dan mencukur rambut mereka. Wahan ye alfaz bayan hue hain, di tempat ini disebutkan bahwa ke gham aisa tha ke ye dar tha ke ek dusre ko hi qatl na kar dein. Kya kya is peshgoi ke pure na hone ka gham itna zyada tha sahaba ko ke ye dar tha ke kahin ek dusre ko na marne lag jaye. Jadi katanya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa demikian sedihnya mereka karena kabar gaib itu tidak terlaksana, tidak terbukti, sehingga nampaknya jangan-jangan mereka akan saling membunuh satu sama lain. تو یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی تھی جو بظاہر لگتا ہے کہ پوری نہیں ہوئی. Inilah salah satu contoh kabar gaib dari hadrat Rasulullah SAW yang secara zahiriah nampak tidak terjadi. لیکن یہ پیشگوئی اس سال کے متعلق تھی ہی نہیں جیسا کہ اس کو سمجھ لیا گیا. Padahal kabar gaib itu bukan untuk tahun tersebut seperti yang telah salah difahami. उससे अगले साल इस पेशगोई के मुताबिक सहाबा मक्के गए और उमरा किया. Maka tahun berikutnya para sahabat pergi ke Mekah dan melaksanakan umrah. और उसके चंद सालों में अल्लाह ताला ने मक्के की फतह दे दी. Dan hanya dalam beberapa tahun kemudian Allah Taala menganugerahkan fatah Mekah. ये सारा इलाका मुसलमानों के हाथ वापस आ गया. Dan semuanya, semua daerah tersebut kembali lagi ke tangan orang Islam. तो ये भी एक ऐसी पेशगोई थी जो मशरूत थी. Jadi inilah juga salah satu contoh kabar gaib yang bersyarat. जब वो शर्त पूरी हुई तो उसी तरह पूरी हो गई. Jadi kalau dia bersyarat dan terpenuhi syarat itu barulah kemudian terjadi. Lekin jab tak wo syarat puri nahi hui thi ye peshgoi us tarah puri na ho saki. Maka selama khabar gaib itu syaratnya tidak terpenuhi maka tidak terjadi. Aise hi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ki peshgoi ka wo hissa. Demikian juga bagian khabar gaib dari khabar gaib Hazrat Masih Maud alaihi salam jo beti ki نکاح کرنے سے مشروط تھا وہ اس کے باپ کی وفات کی شکل میں پورا ہو گیا. Yang bersyarat bahwa akan terjadi di mana putrinya itu akan menikah dengan, lekin dusra hissa akan menikah dengan beliau alaihi salam, tapi karena syaratnya tidak terpenuhi maka tidak terlaksana. Lekin dusra hissa jab uske khawand ki wafat aur is surat mein uska Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ke nikah mein aane ka tha. Tetapi syarat, yani syarat yang pertama itu terpenuhi karena wafatnya ayahnya, tapi syarat berikutnya mengenai wafat suaminya yang bersyarat itu wo unke toba kar lene ki wajah se, karena mereka bertobat, pura na hua. Syarat khabar gaib itu tidak terpenuhi. Ab agar is peshgoi par koi sabse bada itraz kar sakta tha. Jadi kalau ada keberatan yang bisa diajukan berkenaan dengan khabar gaib ini, wo khud us aurat ka khawand tha, yaitu mestinya berkenaan dengan suami dari perempuan tersebut. Lekin usne apni zindagi mein kabhi bhi aisi kisi baat ka izhar na kiya. Tapi di dalam hidupnya dia tidak pernah menzahirkan sesuatu. Balke عیسائیوں اور آریوں کے بار بار اسے لالچ دینے پر بھی bahkan ketika orang-orang Kristen dan orang-orang Kristen Arya dan orang-orang Arya yang berkali-kali menjanjikan sesuatu kepadanya usne Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ke khilaf kisi baat ko likh kar dene yaitu untuk meminta agar dia menuliskan sesuatu yang menentang Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ya aap par mukaddama karne se baaz rehne ka kaha atau juga untuk melakukan tuntutan di pengadilan apni zindagi mein usne kai baar Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ki is peshgoi par kisi qisam ka shak na hone ka izhar kiya dan selama hidupnya dia tidak pernah memperlihatkan keraguannya terhadap kabar gaib yang telah dikemukakan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Go wo khud Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ke silsile mein dakhil na hua walaupun dia tidak masuk dalam silsilah Hadrat Masih Maud alaihi salam. Aur jab usse ye baat puchi gayi to usne kuch zati majbooriyon ka zikr kiya ketika dia ditanya mengenai hal ini dia mengemukakan suatu yaitu penyebabnya mengenai penyebab pribadi lekin usko uske bete ko لیکن اس کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے tetapi Allah Ta'ala memberikan taufik kepada putranya untuk bergabung ke dalam jemaat اس لیے سب سے بڑے اعتراض کرنے والے تو وہ خاندان والے ہی ہو سکتے تھے jadi sebenarnya yang harus semestinya memberikan mengajukan keberatan adalah kerabat beliau لیکن جب انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کر لیا tetapi ketika putra ini mengabulkan atau menerima Hadrat Masih Maud alaihi salam itu baiat تو پھر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس پیشگوئی پر کوئی اعتراض نہیں تھا maka tentu akan menjadi jelas bahwa tidak ada keberatan lagi berkenaan dengan kabar gaib tersebut اس لیے کوئی دوسرا اگر اس پر اعتراض کرتا ہے maka kalau ada orang lain yang mengajukan keberatan terhadap kabar gaib ini usai sab se pehle ye sochna chahiye maka dia harus berpikir pertama mula pertama ki is peshgoi ki wajah se jinka nuksan hua bahwa dari atas berdasarkan kabar gaib ini mereka yang mengalami kerugian agar unhein is peshgoi par koi itraz nahi tha kalau mereka tidak mengajukan keberatan terhadap kabar gaib itu yahan tak ki unhein Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ko qubool bhi kar liya bahkan dari antara mereka ada yang mengabulkan atau baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam to yakinan is peshgoi mein aisi itraz wali koi baat nahi hai maka sebenarnya di dalam kabar gaib tersebut tidak ada sesuatu yang perlu diajukan keberatan main mazid bolta raha to aapko chai ki wajah se itraz paida hoga Saya katanya berbicara terus, ternyata tuan-tuan sedang mengajukan keberatan mengenai cahaya. Jazakallah. Jazakallah, jayang.